ini digunakan enggak ini? Digunakan sudah. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها الأخوة أعزكم الله kita lanjutkan kajian kita dari kitab Tazkiyatun Nufus kama yuqarriruha Tazkiyatun Nufus wa tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama ussalaf. Tadi kita sudah membahas tentang niat. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang fadilatul ilmi wa ta'alim. Yang sebenarnya tadi mukadimah sudah saya sampaikan, tapi untuk menjelaskan dari kitab ini, dari kitab Tazkiyatun Nufus, tentang keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu syar'i. Dibawakan dalam kitab Tazkiyatun Nufus dua ayat. Ayat yang pertama dalam surah Al-Mujadalah, yang kedua dalam surah Az-Zumar, atau saya balik, yang pertama dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 9. Dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 9, Allah berfirman, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Allah berfirman, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Artinya Allah menjelaskan dalam ayat ini, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Orang akan menjawab, ya, tidak sama. Kalau tidak sama, maka dianjurkan dia untuk talabul ilmi syar'i. Antara yang tahu dengan tidak tahu tidak sama. Karena itu kita harus menjadi orang yang tahu. Untuk menjadi orang yang tahu, ya, harus belajar. Ayat yang kedua dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Surah 58 ayat 11, Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu." Atau di awal, dari awal ayatnya, "Ya ayyuhalladhina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila nshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat ini Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu syar'i dan diwajibkan kita untuk menuntut ilmu syar'i. Selanjutnya ayat yang lain, dan ini tentang diangkatnya orang yang berilmu yang dimaksud oleh para ulama. Kata para ulama, yaitu ilmu syar'i akan diangkat derajatnya orang-orang yang berilmu, yaitu orang yang berilmu syar'i. Yang ketiga, dalam kitab yang lain, dalam kitab Wujub Luzumil Jama'ah wa Tarkit Tafarruq, dibawakan ayat yang tercantum dalam surah Ali Imran ayat 18. Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim. Jadi Allah bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah dan malaikat-malaikatnya, orang-orang yang berilmu, mereka berdiri tegak dengan keadilan. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah yang maha gagah dan maha agung, yang maha gagah dan maha bijaksana. Di dalam ayat ini Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian. Tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwa hadhihi khususiyatun 'azimatun lil ulama fi hadzal maqam. Bahwa ayat ini khusus, artinya keistimewaan yang khusus yang agung untuk para ulama di tempat ini. Jadi Allah menjadikan ulama sebagai saksi bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Allah jadikan malaikat sebagai saksi. Jadi Allah sebagai saksi atas dirinya bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, orang yang berilmu. Ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang berilmu. Dijelaskan lagi oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, fi hadhihi al-ayati dalilun ala fadli al-ilmi wa syarafil ulama'i wa fadlihim. Dalam ayat ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan dan kemuliaan para ulama. Seandainya ada seseorang yang lebih mulia dari para ulama, Allah akan sebutkan di dalam ayat ini. Karena Allah menyebutkan pertama Allah sendiri, kemudian malaikat, kemudian ulama. Ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama. Dan Allah menjadikan ulama sebagai saksi bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah. Ini menunjukkan tentang tazkiyah dan ta'dil. Artinya bahwa mereka adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang berhak untuk dijadikan sebagai saksi. Karena itu, seorang muslim dianjurkan mereka untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu mulia. Dan Allah sebutkan mereka adalah orang-orang yang mulia. Untuk menjadi saksi tentang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ayat selanjutnya yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan ulama dalam surah Fatir, surah 35 ayat 28. Surah Fatir, surah 35 ayat 28. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Dijelaskan perkataan Salafus Saleh tentang ayat ini. Siapa yang dimaksud dengan ulama itu siapa? Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, penjelasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang dikatakan ulama yaitu al-alimu birrahmani min ibadihi man lam yushrik bihi syai'a wa halla halalahu wa harrama haramahu wa hafidha wasiyyatahu وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله. Yaitu orang-orang yang mengenal Allah dari hamba-hambanya yang mentauhidkan Allah dari hamba-hambanya dan tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun juga. Jadi ulama itu adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang dia tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun juga. Jadi yang namanya ulama, orang yang mentauhidkan Allah, seperti yang sudah kita bahas tentang tauhid al-uluhiyah dalam daurah yang sebelumnya, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi yang dikatakan ulama, mereka mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Kemudian wa halal halalahu, dan dia menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dia menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Wa harrama haramahu, dan dia mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Wa hafidha wasiyatahu, dan dia menjaga wasiatnya. Wa ayqana annahu mulaqihi wa muhasabun bi'amalihi, dan dia yakin bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah dan dia akan dihisab dengan amalnya. Dia yakin dia akan bertemu dengan Allah dan dia akan dihisab dengan amalnya. Ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi ulama itu adalah yang mentauhidkan Allah. Kalau dia berbuat syirik, ya bukan ulama. Namanya ulama, dia mentauhidkan Allah. Yang dikatakan ulama, dia menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dia mengharamkan apa yang diharamkan, kemudian dia menjaga wasiat Allah subhanahu wa ta'ala untuk mentauhidkannya, dan dia yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah dan akan dihisab. Kalau orang yakin akan bertemu dengan Allah dan dia akan dihisab, dia akan menjadi orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya, orang yang dia tahu tentang Allah dan dia mentauhidkan Allah, maka dia orang yang banyak takut kepadanya, dan dia menahan diri dari berbuat dosa dan maksiat. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini bahwa ilmu nafi', ilmu yang kita pelajari, ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i ini akan menimbulkan rasa takut kita kepada Allah. Makanya sering saya ingatkan dalam kajian maupun dalam daurah, di mana-mana saya ingatkan bahwa setiap kajian kita, setiap daurah kita, itu usahakan yang pertama menambah ilmu kita, yang kedua menambah rasa takut kita kepada Allah, yang ketiga menambah amal-amal soleh kita, yang keempat menambah iman kita kepada Allah. Jadi tidak sia-sia kita talabul ilmi, datang dari tempat yang jauh, tidak sia-sia. Kita ingin bahwa setiap kajian dan setiap daurah itu menambah ilmu kita, menambah amal soleh kita, menambah iman kita, menambah rasa takut kita kepada Allah. Dan ilmu yang kita cari ini juga diusahakan untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya yang berkaitan tentang masalah ilmu ini, Allah berfirman di dalam surah Taha ayat 114. Surah Taha ayat 114, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah aku ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah ditambahkan ilmu. Kata Imam Qurtubi, فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ أَشْرَفَ مِنَ الْعِلْمِ لَأَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَى اللَّهُ وَسَلَمْ أَنْ يَسْأَلَهُ الْمَزِيدَ مِنْ كَمَا أَمَرَهُ أَنْ يَسْتَزِيدَهُ مِنَ الْعِلْمِ. Dalam tafsir Jami' li Ahkam al-Quran, kalau seandainya ada sesuatu yang lebih mulia dari ilmu, niscaya Allah menyuruh Nabi untuk minta minta ditambahkan. Kalau seandainya, saya ulangi, kalau seandainya ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu, maka Allah akan menyuruh Nabi untuk meminta yang lain selain ilmu. Sebagaimana Allah menyuruh Nabi Muhammad minta tambah ilmu. Allah tidak menyuruh Nabi Muhammad minta tambah harta, minta tambah rezeki, minta tambah yang lain, tidak. Yang Allah suruh kepada Nabi Muhammad minta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Tidak ada ayat Rabbi zidni mala. Ya Allah tambahkanlah harta bagiku. Yang diminta oleh Nabi Muhammad, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Karena ilmu ini akan membawa seseorang untuk takut kepada Allah, akan membawa kepada ketakwaan, dan akan membawa ke jannah, ke surga. Ini ayat-ayat yang berkaitan tentang keutamaan ilmu, yang kalau kita berilmu, insya Allah akan membersihkan hati kita. Karena ini juga kaitannya dengan tazkiyah. Dibawakan dalam kitab tazkiyah ini tentang keutamaan ilmu, karena akan membawa kepada tazkiyah, akan membersihkan hati kita. Sebab tidak bisa orang membersihkan hati tanpa ilmu, harus dia berilmu. Banyak orang-orang yang berusaha untuk membersihkan hati tapi tanpa ilmu, maka harus dia menuntut ilmu syar'i lebih dahulu. Selanjutnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Darda, saya bacakan hadis ini panjang. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman سلق الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه شيخ الألباني. Dari Abu Darda, mudah-mudahan Allah meridainya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya ridho kepada penuntut ilmu. Jadi malaikat menaungi orang-orang yang menuntut ilmu dengan sayapnya karena ridho kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang alim akan dimintakan ampun oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai ikan yang berada di lautan mereka memintakan ampun kepada orang alim yang mengajarkan kebaikan. Sesungguhnya keutamaan ilmu, arti keutamaan orang yang alim atas seorang hamba, seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang. Keutamaan orang alim atas seorang hamba, atas abid yang ahli ibadah, seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang. Menunjukkan bahwa keutamaan orang yang berilmu itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah. Dan sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak mewariskan dirham. Artinya para nabi tidak mewariskan mata uang emas dan tidak mewariskan uang perak. sesungguhnya yang diwariskan oleh para nabi ilmu. Jadi para nabi semuanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka dia akan mendapatkan bagian yang sangat besar. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi. Hadis ini terdapat dalam sahih Sunan Abi Daud, sahih Sunan Ibnu Majah, dan sahih Sunan Tirmidzi. Jadi hadis ini menunjukkan tentang keutamaan talabul ilmi dan keutamaan ulama. Dan nabi-nabi tidak mewariskan harta. Nabi mewariskan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan Sunnah. Barang siapa yang mengambil itu, mempelajari itu, maka dia akan mendapatkan bagian yang besar. Kemudian juga di sini disebutkan barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ini sama dengan hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Dimudahkan jalan untuk menuntut ilmu, yaitu orang yang berjalan untuk menuntut ilmu. Ini berjalan untuk ilmu ada dua. Ada yang berjalan betul-betul dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti dulu para ulama, mereka berjalan kepada para ulama yang lainnya sampai menempuh perjalanan berbulan-bulan, menyeberang lautan untuk mendapatkan ilmu syar'i. Dan itu yang dilakukan para ulama terdahulu. Ya, mereka membeli kuda, membeli onta, kemudian mereka menyiapkan bekal untuk perjalanan menuntut ilmu syar'i. Ini kata-kata berjalan, barang siapa yang berjalan untuk ilmu. Mana yang kedua, yaitu dia mempelajari Al-Quran dan Sunnah ini. Kalau memang di tempat itu tidak ada ulama, dan dia ada sedikit ilmu, dan dia mampu untuk menghafal, mempelajarinya, maka dia mempelajari ilmu itu. Kemudian dalam hadis ini disebutkan Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Dijelaskan juga oleh para ulama, dimudahkan jalan ke surga ada dua makna. Makna yang pertama, dimudahkan oleh Allah ke surga, dimudahkan oleh Allah untuk memahami apa yang disampaikan, dan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu itu. Jadi kalau dia betul-betul niat menuntut ilmu untuk dia amalkan, Allah akan memberikan taufik. Makanya ada orang yang diberikan taufik, ada yang tidak. Dan taufik ini, hidayah taufik termasuk hidayah yang mahal. Pada hidayah yang pertama, hidayatul bayan wal irsyad, penjelasan, dijelaskan. Seperti sekarang ilmu ini dijelaskan. Tapi dari apa yang dijelaskan, yang disampaikan, yang diterangkan, ada yang faham, ada yang tidak faham. Kita ambil yang faham. Dari yang faham, ada dua. Ada yang mengamalkan, ada yang tidak mengamalkan. Yang faham diterangkan, dan dia mengamalkan. Ini yang dikatakan diberikan taufik oleh Allah. Makanya selalu para ulama meminta kepada Allah, Allahumma inas'aluka taufiq. Ya Allah, aku minta kepada engkau taufiq. Diberikan petunjuk untuk melaksanakan yang sesuai dengan sunnah. Ini yang dikatakan hidayah at-taufiq. Ini hidayah yang lebih tinggi, yang selalu diminta oleh para ulama, hidayah itu taufiq. Jadi dimudahkan oleh Allah jalan ke surga, dimudahkan untuk memahami apa yang disampaikan. Dimudahkan oleh Allah juga untuk mengamalkan. Sebab ada orang yang dipenjelaskan, kasih ceramah, kasih pengajian sampai bertahun-tahun, tapi hanya lewat saja, tidak faham. Atau dia faham tapi tidak diberikan taufik untuk mengamalkannya. Makanya kita minta sama Allah supaya kita bisa faham apa yang disampaikan dan bisa mengamalkannya, dan mampu untuk mengamalkan ilmu itu. Itu yang akan dimudahkan oleh Allah jalan ke surga, orang-orang yang seperti itu. Atau makna yang kedua, dimudahkan jalan ke surga, yaitu nanti di hari kiamat, setelah dia memahami, dia mengamalkan dengan ikhlas karena Allah, nanti di hari kiamat ketika dia melewati sirat, dimudahkan oleh Allah ke surga. sahalallahu lahu bihi tariqan al-jannah. Wa qad iradu bihi tariqul jannah yawm al-qiyamah wa was-sirat wa ma qablahu wa ma ba'dahu. Ini maksud yaitu jalan menuju surga nanti pada hari kiamat, yaitu ketika dia melewati sirat. Jadi mudahkan oleh Allah untuk melewati sirat itu. Karena yang paling berat nanti pada waktu hari kiamat, di antaranya juga melewati sirat. Di antara sekian banyak hisab pada hari kiamat yang berat, hisab, ditimbang, segala macam, di antaranya juga melewati sirat. Makanya para nabi pada waktu itu mengucapkan doa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Karena ada yang selamat melewati sirat, ada yang terjatuh ke neraka jahannam, waliyatubillah. Dan itu pemandangan yang sangat mengerikan. Kemudian kita lanjutkan, ikhwan fil din, a'azakumullah. Jadi kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang betul-betul berjalan untuk talabul ilmi dengan niat yang ikhlas, kemudian dimudahkan untuk memahami, dimudahkan untuk mengamalkannya. Itu yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penjelasan para ulama ilmu yang dimaksud, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa annal maqsuda bil ilmi fil ayati wal ahadith huwal ilmu syar'i. Yang dimaksud dengan ilmu dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, dijelaskan juga oleh Imam Ibn Qayyim, dijelaskan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya yaitu Al-Ilmu. Kemudian ikhwan fil din a'azakumullah, tentang masalah ilmu ini kita dianjurkan untuk minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Bagaimana doanya? Saya sudah sampaikan pada waktu doa yang ketiga. Antum hafal tidak? Doa yang biasa Nabi minta kepada Allah setiap selesai sholat subuh. Ya, itu. Doanya gimana? Berarti yang disampaikan belum paham. Kalau belum paham, bagaimana ngamalkannya? Yang Nabi minta apa? Terus? Iya. Hadisnya sudah saya tulis. Seingat saya setiap daurah saya tulis hadis itu 4 kali. Yang keempat gak usah ditulis. Setiap daurah saya tulis hadis itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Di buku doa itu ada. Minta ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Saya sudah tulis di buku doa itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Nabi setiap hari minta kepada Allah, ya Allah berikan aku ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba, dan rezeki yang halal. Diberikan petunjuk oleh Allah untuk mendapatkan rezeki yang halal. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Cuma banyak orang yang beramal, belum tentu amalnya diterima. Belum tentu. Seperti orang tadi sholat, kita sholat zuhur. Ya, 3 sab. Belum tentu semuanya diterima oleh Allah SWT. Tergantung dari keikhlasan dia, tergantung dari khusyuknya, tergantung dari sesuai tidak salatnya dengan contoh Rasulullah, dan yang lainnya. Jadi, dari sekian banyak amal kita, kita minta diterima. Makanya setelah Idul Fitri, para sahabat mengucapkan dengan sahabat yang lain, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal kami dan amal kamu diterima oleh Allah. Jadi mereka itu antara khauf dan raja, antara takut dan harap, mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah. Tapi banyak orang-orang yang, ya pokoknya yang penting amal sudah. Dan gak pernah dia berharap amal yang diterima oleh Allah. Dia yakin sudah diterima, belum tentu. Kalau para ulama, hati-hati. Ini amal yang saya lakukan diterima atau tidak. Kalau gak diterima, rugi. Rugi. Makanya kita minta ilmu yang bermanfaat. Rezeki yang halal dan amal yang diterima. Kemudian juga kita harus berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di antaranya, doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Dan nanti doa yang panjang ini, insyaAllah nanti saya bagikan kepada antum, antum hafalkan. Ada Nabi berdoa dengan doa yang panjang, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang di dalam doa itu, Nabi minta kepada Allah akan dibersihkan hati. Nanti insyaAllah kita, besok atau lusa, kita bahas itu. Doa itu. Jadi ini yang kita minta kepada Allah, ilmu yang bermanfaat, dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sekarang kita masuk kepada pembahasan berkaitan dengan masalah hati. Masuk kepada pembahasan yang pertama. Jadi yang tadi 1, 2, 3, 4 tentang masalah ikhlas, ittiba, kemudian juga itu sebagai mukaddimah. Kita bisa bersih hati kita dengan kita talabul ilmi. Yang pertama untuk membersihkan hati ya dengan ikhlas karena Allah SWT. Dan amal kita yang ingin diterima oleh Allah ya harus dengan ikhlas dan ittiba. Antum catat, yang pertama pembahasan kita tentang tazkiyatun nufus ini setelah mukaddimah itu, yaitu tentang aqsamul qulub. Yang pertama tentang pembagian hati. Nabi SAW, sebelum saya masukkan pembagian ini, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kenapa kita bahas yang pertama tentang masalah hati setelah mukaddimah ini? Karena ini yang jadi pokok pembahasan kita tentang tazkiyatun nufus. Hati kita ini bersih atau tidak, ini harus kita lihat. Sebab kalau ini baik, akan baik seluruh tubuh. Maka Nabi dalam hadis bersabda, kata Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Muttafaqun alaih. Kata Nabi, ketahuilah, dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Bila baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Bila jelek, jeleklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal darah itulah hati. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi perhatian Islam terhadap hati ini perhatian yang sangat penting. Tapi bukan hanya bicara soal hati saja, tidak dikaitkan dengan yang lainnya. Ini nanti kita akan bahas tentang hati yang pokok dari makanan hati ini, seperti yang mukaddimah tadi saya, ilmu dan ikhlas, ittiba. Ada juga orang membahas masalah hati hanya bagian-bagian tertentu saja dibahas, maunya tentang tidak boleh kita dengki, tidak boleh kita hasad. Betul, itu bagian yang harus dibersihkan. Tapi bukan hanya itu. Dan itu harus diwujudkan dalam bentuk amal. Sebab Allah melihat kepada hati kita, dan Allah melihat kepada amal kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, Inna Allah la yanzuru ila qulubi, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kamu, Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kamu, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kamu. Hati dan amal, tidak hanya hati aja. Jadi pembahasan sekitar itu tidak dilanjutkan bagaimana makanan hati ini, hanya sebatas manajemen kalbu. sekitar itu, tapi tidak dibuktikan dengan apa? Dalam bentuk wujud tauhid kepada Allah, tidak diwujudkan. Bentuk wujud sholat, bagaimana sholat yang benar kepada Allah, tidak diwujudkan. Jadi hanya sebatas kalam, perkataan. Tidak diwujudkan dalam bentuk praktek. Yang tidak ada nilainya. Jadi pembahasan hati ini nanti kita akan bahas dalam bentuk amal. Dalam kitab ini, dalam kitab Nufus, bagaimana hati yang sakit, bagaimana hati yang sehat, bagaimana hati yang mati. Nah, untuk hati ini, sehat tandanya apa? Sakit tandanya apa? Dan apa makanan hati yang terbaik? Dalam bentuk amal yang harus kita lakukan. Ini nanti kita akan bahas dalam kitab ini. Nah, sekarang kita bahas tentang pembagian hati. Yang pertama, antum catat, al-qalbu sahih. Hati yang sehat. Ini untuk ringkasnya, di sini disebutkan hati yang sehat itu yang bagaimana? Yaitu al-qalbul ladzi salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallahi wa nahyi wa min kulli syubhatin tu'aridu khairahu. Hati yang selamat yaitu hati yang sehat sama dengan hati yang selamat. Hati yang sehat itu sama dengan hati yang selamat. Jadi hati yang sehat itu sama dengan hati yang selamat. Yaitu hati yang selamat dari setiap syahwat yang menentang perintah Allah dan larangannya. Jadi hati yang selamat dari setiap syahwat yang menentang perintah Allah dan larangannya. Hati yang selamat dari setiap syubhat yang menentang kebaikannya. Dan selamat dari beribadah kepada selain Allah. Serta dia hanya ittiba kepada Rasulullah. Dia ittiba kepada Rasulullah. Jadi orang yang hatinya selamat, ya sudah, sampai situ. Hati yang selamat itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahafan min Masayidi Syaitan, atau yang diringkas oleh Syekh Ali Hasan menjadi judulnya Mawaridul Aman Al-Muntaqa min Ighathatil Lahafan fi Masayidi Syaitan, bahwa hati yang selamat itu dia mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Dia mencintai, dia tawakal, dia bertaubat, dia tunduk, dia mengharap, dia takut hanya kepada Allah SWT. Maka semua amal dia lakukan ikhlas karena Allah. Dia tunduk dan dia menghinakan diri hanya kepada Allah. Maka orang yang hatinya selamat dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, apabila dia mencintai karena Allah. Dia membenci karena Allah. Dia memberi, memberi karena Allah. Dia mencegah, mencegah pun karena Allah. Dia memberi seseorang karena Allah, karena orang ini berhak untuk kita beri. Dia mencegah juga karena Allah, karena dia tahu bahwa orang ini tidak pantas untuk diberikan. Karena Allah semuanya. Tapi orang yang hatinya nanti mati, dia bukan karena Allah. Dia mencintai karena hawa nafsunya. Dia memberi karena hawa nafsunya. Dia membenci karena hawa nafsunya. Semuanya karena hawa nafsunya. Jadi orang yang hatinya selamat. Yang hatinya selamat ini, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ini yang nanti akan datang pada hari kiamat. Allah berfirman dalam surah Ash-Shu'ara. Antum lihat dalam surah Ash-Shu'ara. Surah 26. Ayat 88-89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88-89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari harta dan anak-anak tidak berguna. Harta dan anak-anak tidak berguna. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dengan hati yang selamat. Jadi harta dan anak pada hari kiamat tidak berguna. Yang berguna yaitu hati yang datang dengan hati yang selamat. Bagaimana hati yang selamat itu? Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa hati yang selamat al-qalbu salim ay ya'lam anna Allah haqqun wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Hati yang selamat yaitu yang mengetahui bahwa Allah itu benar. Dia beribadah hanya kepada Allah dan kiamat itu pasti akan datang dan tidak ada keraguan padanya. Dan bahwasanya Allah membangkitkan orang-orang yang berada dalam kubur. Jadi yang pertama, hati yang selamat, yaitu hati yang mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini hati yang selamat. Kemudian dalam riwayat yang lain, disebutkan, hati yang selamat adalah hati yang taat kepada Allah, menjauhkan maksiat. Kemudian dalam tafsiran yang lain, dikatakan bahwa hati yang selamat, qalbun salim, huwal qalbus salim, minal bid'ati al-mutma'innu ila sunnah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, hati yang selamat, yaitu hati yang selamat dari perbuatan bid'ah, dan dia tenang untuk mengamalkan sunnah. Ini, jadi kalau disimpulkan hati yang selamat itu, tiga. Yaitu hati yang mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Yang kedua, hati yang taat kepada Allah, menjauhkan maksiat. Yang ketiga, hati yang condong melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Itu hati yang selamat. Jadi dia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kemudian dia taat kepada Allah, tunduk, patuh hatinya kepada Allah, dan menjauhkan maksiat. Yang ketiga, yaitu dia selamat dari perbuatan bid'ah, atau dia melaksanakan sunnah dan menjauhkan perbuatan bid'ah. Ini bisa dilihat dalam tafsir Mukatsir dan tafsir yang lainnya. Kemudian dari pembagian hati yang kedua tadi, yang pertama ya, yang pertama dari pembahasan kita yang pertama tentang pembagian hati, yaitu hati yang sehat sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, hati yang mati. Hati yang mati ini lawan daripada hati yang selamat. Fahuwa la ya'rifu rabbahu wa la ya'budu bi amrih. Yaitu hati yang tidak mengenal Allah. Hati yang tidak mengenal Allah dan tidak beribadah menurut perintahnya. Artinya tidak beribadah menurut perintah Allah dia. Ini hati yang mati. Hati yang mati ini dia berjalan mengikuti hawa nafsunya dan syahwatnya. Bal huwa waqifun ma'a syahawatihi wa ladzatihi. Dia berjalan mengikuti hawa nafsunya dan syahwatnya. Meskipun di situ ada kemurkaan Allah. Jadi dia berjalan mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti syahwatnya meskipun di situ Allah murka, tetap dilaksanakan. Dia tidak peduli apakah Allah itu murka atau tidak murka, dia tidak peduli. Semua dilakukan. Perbuatan itu haram, syirik, bid'ah, maksiat dilaksanakan oleh dia. Ini orang yang hatinya mati. Tidak peduli dia. Makanya dikatakan di sini oleh Ibnu Qayyim, apabila dia mencintai karena hawa nafsunya. Dia membenci, membenci karena hawa nafsunya. Dia memberi, memberi karena hawa nafsunya. Dia mencegah pun karena hawa nafsunya. Maka dia lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada syariat ini. Sebab hawa nafsunya sebagai imam. Fal hawa imamuhu, kata Ibnu Qayyim. Hawa nafsu itu sebagai imamnya. wasyahwatu qa'iduhu, dan syahwat itu sebagai pembimbingnya, wal jahlu sa'iquhu, dan kebodohan itulah yang mengiringi dia. Makanya ini orang-orang yang hatinya mati tidak boleh kita jadikan sebagai sahabat, tidak boleh kita jadikan sebagai teman. Orang-orang yang seperti ini, kalau kita jadikan teman, akan menghancurkan kita dan merusak kita. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim, bahwa orang kita bergaul dengan orang seperti itu akan membawa kepada kebinasaan. Kata Ibn Qayyim begini, فَمُخَالَطَةُ صَاحِبِ هَذَا الْقَلْبِ سُقْمٌ وَمُعَاشَرَتُهُ سُمٌ وَمُجَالَسَتُهُ هَلَاكٌ. Kata Imam Ibn Qayyim, bergaul dengan orang yang hatinya mati ini penyakit. Kemudian kita berteman dengan orang-orang yang seperti itu, ini racun. Dan duduk bersama dia, berjalan bersama dia, halak, akan membawa kepada kebinasaan. Tapi banyak orang-orang yang tidak merasa seperti itu. Dia bergaul dengan siapa saja, dia tidak memilih teman. Padahal seorang agamanya tergantung pada temannya, kata Rasulullah. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu agamanya tergantung pada temannya. Maka dia lihat kepada siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan orang yang tidak sholat, dia lama-lama akan tidak sholat. Berteman dengan minum khamr, dia lama akan lama minum khamr. Berteman dengan orang yang berjudi, dia akan lama. Lama-lama dia akan berjudi. Makanya berteman dengan orang-orang yang hatinya mati, ini adalah penyakit, bergaul dengan dia adalah racun, dan duduk bersamanya adalah membawa kebinasaan. Kemudian yang ketiga, pembagian hati ini, al-qalbul marid. Hati yang sakit. Bagaimana hati yang sakit ini? Yaitu qalbun lahu hayatun wabihi illah. Hati yang ada kehidupan, tapi di dalamnya ada penyakit. Ada kehidupan, tapi dalamnya ada penyakit. Hati ini tergantung kepada yang lebih kuat. Jadi kalau dorongan imannya kuat, ya dia melaksanakan ketaatan. Tapi kalau dorongan penyakit itu kuat, maka dia melanggar, berbuat maksiat. Jadi hati ini, di dalam hati yang sakit ini ada iman. Hati ini ada iman. Tapi ada juga kecondongan dia kepada hawa nafsu. Kecondongan dia kepada maksiat. Jadi tergantung kepada yang lebih kuat. Dikatakan di sini, فَفِيهِ مِنْ مَحَبَّةِ اللَّهِ وَالْإِيمَانِ بِهِ. Ada kecintaan dia kepada Allah, ada iman, ada keikhlasan, dan yang merupakan pokok dari kehidupan hati ini. Tapi dalamnya juga, bahwa dia juga cinta kepada syahwat. Dia mengutamakan syahwat, dia berusaha untuk mendapatkan dari syahwat itu. Dalamnya ada kedengkian, kesombongan, ujub, yang merupakan pokok dari segala penyakit yang terdapat dalam hati. Makanya dia berjalan antara dua dorongan. Dorongan untuk mendekat kepada Allah, dan dorongan untuk berbuat maksiat. Maka yang seperti ini yang lebih kuat. Yang mana yang lebih kuat dorongannya? Ini dikatakan bahwa hati ini sakit. Jadi hati yang pertama tadi, hati yang sehat, hati yang selamat, ini hati yang hidup. Hati yang tunduk. Sedangkan hati yang kedua, hati yang mati, adalah hati yang kering. Yang ketiga adalah hati yang sakit. Jadi yang pertama sehat, yang kedua mati, yang ketiga sakit. Sekarang, untuk mengetahuinya bagaimana? Kita masuk kepada pembahasan yang kedua. Alamatu maradil qalbi wa sihhati. Tanda-tanda hati yang sakit dan hati yang sehat. dijelaskan di sini, terkadang seseorang itu hatinya itu sakit dan parah sakitnya, tapi dia tidak tahu. Orang ini tidak tahu hatinya itu sakit dan parah sakitnya, tidak tahu. Jadi qad yamradu qalbul abdi wa yashtaddul marad wa la ya'rifu bihi sahibuhu bal qad yamutu wa sahibu la ya'rifu bi mautihi. Bahkan ada yang hatinya itu mati tapi dia tidak tahu tentang kematian hati itu. Bagaimana tanda sakit dan matinya? Bagaimana tandanya? Dijelaskan di sini, anna sahibahu la tu'limuhu jirahatul ma'asi wa la yuwajjihu jahlu bil haqq wa aqaiduhu al batilah. Yaitu tandanya bahwa orang tersebut tidak merasa sakit dengan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi orangnya tidak merasa sakit dengan perbuatan dosa dan maksiat. Dan dia tidak merasa sakit dengan ketidaktahuan dia terhadap kebenaran. Dan dia tidak merasa sakit dengan ketidaktahuan dia terhadap kebenaran. Dia jahil, bodoh terhadap kebenaran, tapi dia tidak merasa sakit. Dan tidak merasa dia bodoh, karena dia sedang mengambil gelar doktor. Dia tidak merasa sakit, bahwa dia itu bodoh tentang kebenaran. Dia bodoh tentang Islam, bahkan ibadah kepada Allah pun tidak bisa. Tapi dia merasa dirinya pintar, karena sedang mengambil gelar master, atau doktor, atau yang lainnya. Ini orang yang sakit. Wala yuwajjihu jawlu bil haqq wa aqaiduhu al batila, dan akidah-akidah yang batil. Dia punya akidah, dia punya keyakinan, dia punya pemahaman jelas-jelas menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah, tapi dia tidak merasa sakit. Dia tidak merasa bahwa dia menyimpang dari kebenaran. Ini orang-orang yang hatinya sakit. Orang-orang yang hatinya sakit. Dan dia tidak tersentuh bagaimana untuk menuntut ilmu syar'i, tidak tersentuh sama sekali. Meskipun sudah diajak untuk kebenaran, diundang untuk kebenaran, tetap tidak mau. Karena dia merasa bahwa dia pintar, kalau tidak tahu. Suruh sholat pun, kalau suruh sholat di sini, belum tentu dia bisa. Suruh wudhu pun tidak tahu bagaimana cara wudhu yang benar. Tapi dia merasa bahwa dirinya, dia pintar. Dia tahu tentang agama ini. Kalau tidak tahu, sama sekali. Jadi kata Al-Imam Ibn Qayyim, bahwa tanda sakit atau tanda matinya, bahwa dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, itu tidak merasa. Kalau orang yang beriman, ketika dia salah, dia istighfar kepada Allah. Ini yang saya lakukan ini salah. Dosa ini, gak boleh saya lakukan. Tapi kalau orang yang hatinya sakit, dia minum khamar, dia minum sake, dia judi, dia main dengan perempuan, tidak merasa berdosa. Tidak merasa berdosa. Ini orang yang hatinya sakit. Orang yang beriman, kata Nabi SAW, di antara tanda keimanan seorang, menggembirakan dia kalau dia berbuat baik. Dia mengajarkan kebaikan, dia bersedekah, dia menyumbang, dan segala macam. Ada kegembiraan, dia berbuat kebajikan. Dan dia merasa sedih apabila dia berbuat kesalahan. Dia salah berbicara, dia memandang yang maksiat, atau dia menggibah, terasa enggak enak di hati itu. Ini orang yang beriman, kata Rasulullah SAW. Jadi, idza saratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Apabila mengembirakan kamu, kebaikan kamu, dan membuat hati kamu sedih, perbuatan dosa kamu, anta mu'min. Engkau orang yang beriman. Jadi orang yang hatinya sakit, orang yang hatinya mati, dia berbuat dosa, berbuat maksiat, dia tidak merasa sakit. Jadi kalau luka-luka maksiat itu, di sini disebut jeraha, arti luka. Jeraha itu luka. Luka-luka maksiat itu enggak merasa dia sakit. Kalau luka badannya dia sakit, tapi luka hatinya dia tidak merasa sakit. Dengan dosa itu dia merusak hatinya dia. Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Setiap dosa yang lakukanlah seorang hamba, dosa dan maksiat lakukan, itu akan membuat titik hitam dalam hatinya. menghilangkan rasa girah dia kepada Islam, akan menghilangkan rasa malu dia. Antum bisa lihat orang yang berbuat maksiat enggak punya rasa malu. Seperti orang yang berpacaran, orang yang berduaan, orang yang terbuka auratnya, tidak ada rasa malu. Dicabut rasa malu oleh Allah SWT. Kemudian dia dengan berbuat dosa dan maksiat itu tidak bisa lagi untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil. Lebih dari 10 penjelasan Muqayyim ini bahaya dari berbuat dosa dan maksiat. Kemudian hatinya itu akan gelap. Hatinya tidak tenang. Antum bisa rasakan kalau antum beriman kepada Allah, antum berbuat, itu enggak ada ketenangan. Tapi mereka tidak merasa. Yang berbuat dosa dan maksiat enggak merasa, karena sudah terus dibuat lingkaran setan dengan perbuatan dosa itu. Bahkan nanti akan ditutup hatinya oleh Allah. Ditutup. Waliyadzubillah kalau sudah ditutup. Enggak ada manfaatnya lagi. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Tirmidzi. Rasulullah bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sawda hatta idza huwa naza'a wastaghfara wa taaba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbuhu wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah ta'ala kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang hasan, Nabi bersabda, apabila seorang hamba berbuat kesalahan, berbuat dosa, maka Allah akan tulis dalam hatinya titik hitam. Apabila dia menahan diri, dia istighfar, dia taubat kepada Allah, dibersihkan oleh Allah. Menjadi putih hatinya. Wa in ada zida fiha, apabila dia mengulangi lagi perbuatan itu, ditambah titik hitam itu oleh Allah. Sampai titik hitam itu menguasai hatinya, menutupi hatinya. Itu yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yahsibun. Tidak sekali-kali bahkan apa yang mereka usahakan telah menutupi hati mereka. Jadi yang mereka usahakan itu telah menutupi hati mereka. Perbuatan mereka yang jauh dari Quran dan Sunnah menutupi hati mereka. Perbuatan maksiat itu akan menutupi hati mereka. Waliyadzu billah, nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Jadi ini tentang tanda dari hati yang sakit, hati yang sehat, hati yang sakit dan hati yang mati. Itu kurang lebih seperti itu. Maka kalau dirinci satu persatu banyak. Tapi itu diantara pokoknya. Jadi dia tidak tahu tentang Islam, dia tidak tahu kebenaran, tidak tahu manhaj, tapi dia tidak mau belajar. Ini orang yang hatinya sakit. Dia berbuat dosa dan maksiat, dia tidak merasa bahwa dia bersalah. Kemudian, di antara tanda hati yang sakit, yaitu dia berpaling dari makanan yang bermanfaat, artinya menu-menu yang bermanfaat, kepada yang berbahaya. Dan dia berpaling dari obat yang bermanfaat kepada penyakit yang berbahaya. Ini orang yang hatinya sakit, dia berpaling dari menu-menu utama yang bermanfaat, makanan yang bermanfaat kepada yang berbahaya. Dia berpaling dari obat yang bermanfaat kepada penyakit yang berbahaya. Disuruh dia baca Al-Quran, malah sibuk baca Quran. Disuruh ngaji, malah dia ke tempat maksiat. Daripada ngaji, daurah, asan, menski. Jadi ini manfaat, yang bilang tidak bermanfaat. Yang buang-buang waktu yang sia-sia. Tidak ada manfaat. Buang duit. Jadi dia ajak untuk kepada kebaikan, dia mau. Ini orang yang hatinya sakit. Yang hatinya sakit. Jadi obat yang bermanfaat dia tidak ambil, dia mencari yang berbahaya. Dan yang paling baik ghidha, arti menu itu adalah ghidha kalau iman. Iman kepada Allah. Dan sebaik-baik obatlah Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk kepada tanda hati yang sehat. Kalau ini banyak tandanya, nanti kebalikannya adalah hati yang sakit. Nah, tanda hati yang sehat, ayyartahila 'anid dunya hatta yanzila bil akhirah. Yaitu dia berpaling dari dunia menuju kepada akhirat. Dia berpaling dari dunia dan menuju kepada akhirat. Ini bukan berarti dia meninggalkan dunia seperti orang-orang tarekat sufi, ya tidak. Dia mengamalkan hadis Nabi SAW tentang zuhud. Jadi zuhud itu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Dia mengerjakan semua yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat ditinggalkan oleh dia. Itu zuhud. Jadi zuhud itu bukan dia tidak nikah. Ya. Tetap, orang yang paling zuhud di muka bumi siapa? Rasulullah. Nikah. Rasulullah juga mencari ma'isyah. Sahabat juga mencari ma'isyah. Jadi zuhud itu bukan meninggalkan semuanya. Bapak ada di kitab-kitab yang melanggar, apa, yang menyimpang dari manhaj salaf itu, yang membahas soal masalah itu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin contohnya. Dan kitab Ihya Ulumuddin itu dikatakan kita tidak menuntut ilmu karena akan melalaikan. Ilmu hadis maksudnya dia. Ini enggak benar. Kemudian menikah juga melalaikan. Ini menyimpang. Mencari ma'isya juga melalaikan. Ini juga menyimpang, enggak benar. Allah yang menyuruh kita mencari ma'isya. Rasulullah menyuruh kita mencari ma'isya. Tapi tetap ada batasan-batasannya. Ya, ini dia mengamalkan hadis Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Nabi bersabda, hendaklah kamu jadi dunia ini seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan. Dia akan kembali. Seperti antum di sini menjadi orang asing atau orang yang dalam perjalanan. Enggak mungkin antum akan selamanya di sini. Tetap ada kerinduan ingin pulang. Bertemu dengan istri, bertemu dengan anak, tetap ada kerinduan. Ingin segera pulang. Ketemu orang tua, ketemu sanak famili. Jadi kata Nabi, adalah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan. Bagaimana orang asing atau orang yang dalam perjalanan? Orang yang perjalanan gak mungkin dia akan berjalan tanpa dia membawa bekal. Mesti bekal yang dibawa, persiapan dalam perjalanan. Nah, kita akan berjalan menuju akhirat, maka kita harus punya persiapan. Sebab tujuan hidup kita lah akhirat, bukan dunia. Dunia ini tidak ada arti apa-apa di sisi Allah SWT. Dan orang-orang yang hatinya sakit, dan orang-orang yang hatinya mati, justru tujuan hidup mereka adalah dunia. Maka Nabi, kalau antum lihat, dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab zuhud, atau kitabnya Imam Ahmad tentang zuhud, kitab Abdullah Ibn Mubarak tentang zuhud, itu semuanya dibawakan riwayat-riwayat dan ayat-ayat dan hadis Nabi, tentang tidak ada artinya dunia ini. Sangat jelek dunia ini. Karena Nabi mengajarkan kepada sahabat bahwa dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Ketika Nabi melihat kambing yang terpotong telinganya sudah menjadi bangkai, siapa di antara kalian yang membeli kambing ini? Ya Rasulullah, kalau seandainya kambing ini hidup, kami tidak mau beli. Apalagi sudah jadi bangkai. Kata Rasulullah, dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing ini. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing, kata Rasulullah. Makanya kita bukan dunia. Makanya Allah menegur dalam Al-Quran, bal tu'thirunal hayata dunia wal akhiratu khairu wa abqa. Dan surah ini selalu dibaca oleh Nabi setiap Jumat, salat Jumat. Surah apa? Al-A'la. Dan selalu dibaca setiap witir. Witir kita salat tengah malam dibaca ini. Surah Sabbihis. Di ayat itu Allah berfirman, bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih utamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Padahal akhirat itu yang lebih baik dan lebih kekal. Makanya kalau antum lihat kehidupan para sahabat yang dituju akhirat. Saya ambil beberapa contoh. Bahwa kehidupan mereka itu, tujuan mereka adalah akhirat. Kalau mereka mau dunia, mereka bisa miliki dunia ini. Kalau mereka mau dunia, mereka perang dan banyak membawa harta rampasan perang. Dan mereka menguasai dunia pada waktu itu. Tapi kalau mereka mau, mereka bisa dilakukan. Tapi tidak. Kita lihat contoh. Para sahabat ketika terjadi perang Uhud seperti Anas bin Nadir dan yang lainnya, ketika Nabi pada waktu itu mengutus pasukan Abdullah bin Zubair dan kawan-kawan untuk menjadi untuk diam di atas gunung Uhud. Pasukan pemanah, jangan turun. Jangan turun kalah atau menang, jangan turun. Qadar Allah, mereka Khalid bin Walid pada waktu itu belum masuk Islam, bikin strategi yaitu tinggalkan harta kemudian lari, muter ke belakang untuk menyerang umat Islam. Ditinggalkan harta itu, umat Islam turun. Yang dari bawah mengambil harta yang sini, dibikin ghanimah. Harta langsung tinggal. Lalu Khalid balik dari belakang, diserang umat Islam ini. Mati 70. Dan ini juga akibat tidak taat kepada Rasulullah. Para sahabat turun ini. Ini kekalahan yang diambil ibrah oleh para sahabat setelah itu. Kemudian terjadi kekacauan. Sampai Rasulullah diisukan mati. Meninggal dunia Rasulullah SAW. Kemudian juga hancur giginya. Dan sahabat yang membela Rasulullah banyak. Maka ketika sahabat memberikan semangat seperti Anas bin Nadhr, untuk memberikan semangat sahabat untuk tetap dan menyerang orang-orang kafir itu, kata mereka, wahai para sahabatku, demi Allah, aku telah mencium bau sorga dari balik Uhud. Artinya memberikan semangat itu bukan kepada harta lagi. Mereka katakan, Anas bin Nadhr, aku telah mencium bau sorga dari balik Uhud. Dan betul dia. Dia maju ke depan, dia bunuh orang-orang kafir sampai dia terbunuh dan hancur. Dipotong-potong. Sampai tidak dikenal mayatnya. Kecuali oleh saudara yang perempuan dari jarinya. Tapi dia sudah mengatakan, aku mencium bau surga. Dan tujuan mereka itu surga, bukan dunia lagi. Seperti itu. Atau ini sudah sahabat yang sudah lama. Contoh, dalam perang Hudaybiyah. Hudaybiyah. Khaybar, perang Khaybar. Ada 7 benteng Yahudi, ada seorang yang baru masuk Islam. Dia mengatakan, Rasulullah, saya ikut perang atau saya masuk Islam dulu. Kamu masuk Islam dulu, baru kamu perang. Perang, ketika benteng yang pertama, kedua ditaklukkan oleh Rasulullah, dibagi harta, ghanimah. Waktu dibagi harta ghanimah, dia mengatakan, ya Rasulullah, bukan ini yang saya harapkan. Bukan ini orang baru masuk Islam, bukan ini yang saya harapkan. Saya ingin terbunuh di sini. Terpanah di sini saya, kemudian saya mati syahid dan saya masuk surga. Kata Rasulullah, Allah akan buktikan, benarkan perkataan dia apabila dia betul niatnya. Dia maju lagi ke medan perang, ternyata betul, terpanah di sini. Dan Rasulullah dikabarkan kepada Rasulullah, kata Rasulullah benar niatnya dia. Jadi dia ingin terpanah di sini, kemudian dia mati syahid, kemudian surga. Jadi tujuannya para sahabat hidup ini akhirat, bukan dunia. Yang mereka harapkan adalah jannah. Makanya doa mereka juga selalu mengharapkan, Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzubika minanar. Ya Allah, aku minta kepada engkau surga dan jauhkan dari api neraka. Ini tanda orang yang sehat seperti itu. Yang mereka harapkan adalah jannah, bukan dunia. Sebab dunia, kata Allah dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Dan itu banyak ayat yang seperti itu. Gak mungkin ayat itu sia-sia. Bukan satu ayat. Beberapa ayat Allah mengatakan dunia ini adalah kehidupan yang menipu. Kehidupan yang sia-sia. Diingatkan oleh Allah. Jadi kita, dunia ini untuk kita beramal. Dunia ini untuk kita beramal. Kemudian, tanda yang kedua dari hati yang sehat, yaitu yang pertama, yang mereka lah tujuan adalah akhirat, bukan dunia. Yang kedua diantara tanda hati yang sehat, yaitu dia selalu bertaubat kepada Allah SWT. Jadi hatinya selalu menegur untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia cinta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang hatinya sehat itu selalu dia bertobat. Ketika salah, keliru, istighfar. Makanya Rasulullah istighfar sehari itu 100 kali. Taubat sehari 100 kali Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, yang ketiga di antara tanda hati yang sehat, apabila dia terluput wirid atau ketaatan, maka dia merasa sedih. Artinya apabila dia terluput wirid atau ketaatan, maka dia merasa sedih. Lebih sedih dari kehilangan harta kesayangannya. Jadi dia merasa sedih, merasa sakit apabila ada wirid. Wirid ini amalan yang rutin dia laksanakan. Wirid itu satu amalan, apa baca Quran atau zikir yang sudah rutin dia laksanakan, itu dia luput atau dia tinggalkan, itu sedih. Atau ketaatan dari amal-amal yang wajib atau yang sunnah yang biasa dia kerjakan, itu yang terluput, itu sedih dia. Ini orang yang hatinya sehat. Umumnya dia biasa bangun malam, satu hari dia tidak bangun, dia itu sedih. Dia biasa baca Quran pagi atau sore atau malam, hari itu dia tidak baca, itu sedih. Atau dia biasa baca zikir pagi sore, tapi dia tidak baca pada hari itu dia sedih. Jadi wirid atau amalan yang biasa dilakukan itu terluput, dia sedih. Tapi ada orang-orang yang maksiat, bagi dia tidak apa-apa. Sholat sunnah ditinggalkan, yang wajib ditinggalkan, baca Al-Quran dia tidak baca, enggak merasa sakit. Ini orang-orang yang hatinya sakit. Tapi kalau yang hatinya sehat, dia merasa sedih enggak bisa baca Quran hari ini. Dia tidak membaca kalamullah. Kemudian selanjutnya, yang keempat, yaitu tanda hati yang sehat, dia rindu kepada Allah untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Jadi dia rindu kepada Allah untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Jadi umpamanya dia selesai melaksanakan sholat yang wajib zuhur, dia rindu untuk melaksanakan sholat berikutnya. Terus seperti itu. Karena itu merupakan kebutuhan, bukan kebiasaan. Jangan kita jadikan ibadah kita sebagai kebiasaan. Jadikan sebagai kebutuhan. Bukan kebiasaan, bukan ada. Tapi ibadah. Ibadah. Jadi rindu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana diumpamakan di sini seperti rindunya orang yang lapar untuk makan dan minum. Dia rindu terus ingin ibadah, selalu ingin ibadah kepada Allah. Kemudian yang kelima, bahwa di antara tanda hati yang sehat tujuannya itu hanya satu, yaitu untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayakuna hammuhu wahidan wa yakuna fillahi fi ta'atillahi. Kemudian yang keenam, di antara tanda hati yang sehat, ayakuna syah bi waqti yadhhab dha'in min ashaddin nasi syuhan bi mali. Dia sangat menghargai waktu dan tidak menyia-nyiakannya. Jadi sangat menghargai waktu, tidak menyia-nyiakannya. Bahkan dia lebih pelit terhadap waktunya daripada orang lain yang pelit kepada hartanya. Artinya waktu itu sangat berharga. Betul-betul dia gunakan waktunya untuk yang bermanfaat. Tidak dibuang dengan sia-sia. Banyak orang yang dikasih oleh Allah waktu libur, waktu luang, tapi digunakan untuk yang sia-sia. Ini termasuk nikmat yang akan ditanyakan oleh Allah. Ini nikmat yang banyak manusia tertipu, dua nikmat kata Nabi. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi, ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama yaitu sehat. Nikmat sehat. Ketika sehat dia tidak mau gunakan untuk ibadah kepada Allah. Ketika sakit baru banyak menyebut nama Allah. sehat. Yang kedua, waktu luang. Ini juga nikmat, waktu luang. Antum ada waktu libur, ini nikmat. Gunakan untuk ibadah kepada Allah. Gunakan untuk ngaji. Gunakan untuk muhasabah kepada diri kita. Gunakan untuk baca Al-Quran. Gunakan untuk baca buku-buku yang bermanfaat. Dengarkan untuk mendengarkan kaset-kaset yang bermanfaat. Dari kajian-kajian atau daurah yang sudah disampaikan. Jadi waktu ini sangat berharga. Makanya ketika Ibnu Umar menafsirkan hadits kun fid dunya kaannaka gharibun aw abiru sabil, Ibnu Umar mengatakan, idza amsayta fala tantadir sabah, wa idza asbahta fala tantadir masa, wa khudh li sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kamu berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehatmu sebelum datang sakit, gunakan hidupmu sebelum mati. Ini Ibnu Umar menjelaskan sabda Rasulullah, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang dalam perjalanan. Bagaimana orang asing atau dalam perjalanan menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Tidak hilang dengan sia-sia. Nah, kadang-kadang orang ingin menghabiskan waktu libur untuk yang sia-sia, yang tidak ada manfaat, bahkan dosa. Bahkan maksiat yang mereka lakukan. Rugi. Jadi orang yang beriman, orang yang hatinya sehat, waktu itu sangat-sangat berharga. Jadi Allah memberikan waktu kepada kita 24 jam itu, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah kalau kita gunakan untuk yang bermanfaat, kita tidak akan menyesal. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, wahai manusia, sesungguhnya kamu itu adalah hari-hari. Jadi kamu ini seperti hari. Kalau kamu hilang, maka hilang juga sebagian hari kamu itu. Artinya amal-amal soleh itu akan hilang, luput. Kalau kamu tidak gunakan hari itu. Karena hari yang sekarang, yang kemarin tidak akan kembali lagi. Jadi kita, hari kita ini yang sekarang dan besok. Untuk yang lalu tidak akan kembali. Selanjutnya, di antara tanda hati yang sehat, apabila dia masuk ke dalam sholat, maka hilang semua kesibukan dunia. Dia mendapatkan kenikmatan dan kesejukan di dalam sholat. Di antara tanda hati yang sehat itu, apabila dia masuk dalam sholat, maka hilang dari dia semua kesibukan dunia. Dia mendapati kenikmatan dan kesejukan dalam sholatnya. Dimasuk dalam sholat sudah. Pikiran-pikiran tentang dunia dilupakan. Dia untuk mengingat Allah. Maka Nabi SAW bersabda, ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan kesejukan hatiku dalam sholat. Kalau sholat itu nikmat. Tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Karena dia nikmat dalam sholat itu. Bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, beribadah kepada zat yang dia cintai, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang hatinya sehat. Beda orang yang hatinya sakit. Cepat. Kadang-kadang 1 menit selesai sholatnya. Ya, 2 menit selesai, terburu-buru. Dan dia ngobrol berjam-jam. Dia makan berjam-jam. Dan yang lainnya. Tapi kita untuk ibadah kepada Allah digunakan dengan waktu yang sangat singkat sekali. Selanjutnya, yang ke-8. Di antara tanda hati yang sehat, yaitu dia terus-menerus berzikir kepada Allah. Dan tidak bosan dalam beribadah kepadanya. Terus-menerus berzikir kepada Allah dan tidak bosan dalam beribadah kepadanya. Dan ini nanti tentang manfaat zikir, nanti antum lihat buku doa yang saya tulis itu tentang manfaat zikir yang saya nukil dari bukunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Manfaatnya sangat besar, 50 manfaat dari kita berzikir kepada Allah. Jadi orang yang hatinya sehat selalu berzikir kepada Allah dan dia hafal zikir-zikir itu. Zikir ketika dia bangun tidur, mau tidur, masuk WC, keluar WC, ketika makan, ketika keluar rumah, ketika masuk rumah, ketika berjalan menuju ke masjid, masuk masjid, itu segala macam. Dia hafal. Dikir, pagi dan sore dia hafal. Selalu dia berzikir kepada Allah. Dan ini zikir termasuk amalan yang ringan. Tapi zikir ini kita lakukan harus sesuai dengan sunnah. Tidak boleh kita berbuat beda. Dan dia tidak bosan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, di antara tanda hati yang sehat yaitu ihtimamuhu bi tashihil amal a'zam min al amal fa yahris al ikhlas fi. Jadi yang kesembilan ini dia selalu menaruh perhatian besar untuk mengoreksi amalnya. Dia menaruh perhatian besar untuk mengoreksi amalnya daripada amal itu sendiri. Sehingga dia berusaha keras untuk selalu ikhlas dalam beramal. Jadi orang yang hatinya sehat ini, dia punya perhatian untuk mengoreksi amalnya lebih besar daripada amal itu sendiri. Artinya ketika dia beramal, nih, amal ini ikhlas atau tidak? Benar atau tidak? Sesuai tidak dengan contoh Nabi? Dia selalu mengoreksi amal. Karena yang Allah nilai ini, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Pulang bukan paling banyak, tapi paling baik. Tapi orang-orang yang hatinya sakit, orang yang hatinya sakit, antum lihat, dia berusaha untuk membanyakan amalnya dan dia tidak tahu apakah amal itu ikhlas atau tidak. Yang kedua, dari amalnya itu dia tidak tahu amalnya ini bid'ah atau tidak. Banyak orang yang beramal, dia banyakkan amal, tapi amalnya bid'ah. Tidak sesuai dengan sunnah, enggak akan diterima oleh Allah. Amal-amal yang bid'ah, yang tidak sesuai dengan sunnah, tidak akan diterima oleh Allah. Dia lebih sibuk dengan amal-amal yang seperti itu, daripada amal-amal yang jelas-jelas sunnah. Atau dia sibuk dengan amal-amal yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya, daripada amal-amal yang bermanfaat. Maka dia mengoreksi, apakah amal yang dilakukan ini sesuai tidak dengan sunnah? Ikhlas atau tidak? Makanya yang ke-10, yang terakhir dari tanda hati yang sehat ini, dia selalu ittiba kepada sunnah Rasulullah dan dia selalu berbuat ihsan. Selalu dia berbuat baik. Di dalam dia beribadah kepada Allah, dia selalu ibadahnya semakin baik. Bukan semakin rusak. Dia memperhatikan ibadah ini harus semakin baik. Makanya kita setelah selesai sholat, kita minta apa kepada Allah? Atau di akhir sebelum salam, atau sesudah salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku minta tolong padamu agar apa? Untuk selalu bisa berzikir kepadamu, ya Allah. Wa syukrika, dan tolonglah aku untuk selalu bersyukur. Dan tolonglah aku untuk selalu baik dalam ibadah. Jadi dia memperbaiki terus ibadahnya kepada Allah. Ini orang yang hatinya sehat. Bukan semakin buruk, semakin baik ibadahnya. Dan dia meyakini bahwa Allah selalu melihat dia. Dan dia merasakan kalau dia berbuat kekeliruan, dia tidak berbuat ihsan, dia merasa bahwa dia melalaikan kewajiban kepada Allah. Maka dia selalu berusaha untuk baik dalam ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini poin yang kedua dari tanda hati yang sakit dan hati yang sehat. Ini 10 poin dari tanda hati yang sehat, dan kebalikannya nanti, kebalikan dari ini di hati yang sakit. Jadi umpamanya orang dia cinta kepada dunia, dia meninggalkan akhirat, ini tanda orang yang hatinya sehat atau sakit? Memperhatikan dunia meninggalkan akhirat. Sakit. Kalau hati yang sehat, dia perhatikan akhirat. Dan dunia ini hanya sekedarnya saja. Nanti seperti itu. Poin yang kedua, ketiga, keempat dari tanda hati yang sehat. Kebalikannya hati yang sakit. Ya, kita istirahat dulu karena sudah masuk waktu asar. Nanti kita lanjutkan sudah salat asar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.